Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Ad-Da'wat Dawa, penyakit dan obatnya, ataukah al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang mencari ataukah bertanya obat yang mujarab. Namun sebelum itu ada satu permasalahan yang hendak kami sampaikan sebagai faedah untuk kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Mbah Asmuni, ngertos sipun, ngertos ini mbah, ngertos buatan Abu Dafa, enggak tahu, Barosid, tahu artinya apa? Kulu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah melampaui batas. Israf. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan melampaui batas. Kata sebagian ulama menjelaskan bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan seluruh obat dari berbagai penyakit. Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan berbagai macam obat dari seluruh penyakit. Kenapa demikian? Karena mayoritas dari penyakit itu sumbernya dari makanan dan minuman. Ya, meskipun terkadang ada karena virus dan semisalnya. Tapi keumumannya, penyakit-penyakit yang ada itu disebabkan makanan dan minuman. Contoh, diabetes. Ya, itu kan kelebihan apa, Mas Abazir? Gula. Diabetes, terus ada lagi kolesterol tinggi. Ya, Pak Baidawi, kelebihan apa itu, Pak? Kelebihan kolesterol gitu ya? Nggak tahu. Tapi kebanyakan kolesterol dan yang lain sebagainya. Nah, ketika seorang menderita penyakit-penyakit semacam itu, maka banyak faktor atau mayoritas di antara sebabnya adalah kelebihan dari zat yang dia makan, konsumsi, ataupun yang dia minum. Ya, ada asam urat juga, kan kebanyakan purin ini dia. Sehingga pada ayat tadi, kulu washrabu wala tusrifu, ana lupa, pakai shin atau sin tipis? Sin tipis. Tayyib, jazakallahu khair. Nah, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan ya berlebih-lebihan. Tayyib, jangan melampaui batas. Di sisi lain, ada riwayat Rasul alaihi salatu wasalam, atau riwayat, ya, dari Nabi alaihi salatu wasalam, bimbingan dalam makan dan minum. Jadi, yang paling pokok itu adalah kadar yang bisa menjadikan tulang punggung kita bisa lurus. Ya, ini bisa beraktivitas ya normal seperti itu. Namun kalau ingin menambah lebih dari yang dia konsumsi, baik makanan ataukah minuman, maka hendaknya sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk oksigennya, udara. Ya. Sehingga din barakallahu fikum, dari sini masing-masing dari kita kalau mengamalkan ayat tadi, masya Allah, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama tadi, ya, bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengumpulkan berbagai macam obat dari setiap penyakit terkumpul dalam satu ayat tadi. Makan, minum, jangan berlebihan. Ya. Tidak kekurangan karena dia makan. Ya. Dalam hal cairan, terkait dengan minuman juga tidak kekurangan karena dia juga minum. Tapi tidak sampai berlebihan. Sehingga sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau porsi mungkin beda ya. Ya, sesuai dengan dibutuhkan oleh tubuh. Karena porsi yang terkadang ada yang satu setengah piring sudah kenyang, ada yang dua piring baru kenyang, ya, bahkan mungkin ya kalau masih ada tambahan pun bismillahan gitu. Tayyib. Itu tadi, kulu washrabu wala tusrifu. Bahkan juga disebutkan oleh sebagian ulama bahwa cukuplah seorang itu tidak berlebihan dalam makan dan minum. Ketika banyak makan dan minum akan menyebabkan dia banyak ke belakang. Ya, ini buang hajat. Ya. Kebanyakan minum akhirnya banyak kencing. Ya. Atau kebanyakan makan sehingga dan seterusnya. Sehingga cukuplah. Nah, perkara itu menjadi pendorong seseorang untuk tidak terlalu banyak dalam makan, juga tidak terlalu banyak dalam minum, sehingga yang sedang-sedang saja. Ya. Sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh. Barakallahu fikum. Kemudian perkara berikutnya yang hendak kami sampaikan juga, kita saksikan bersama bahwa saat ini ada salah satu bentuk ta'awun yang terabaikan ataukah dilalaikan oleh teman-teman kita, baik yang kecil, besar ataupun yang tua, yang kadar ilmunya dikit ataupun yang banyak, yakni terkait dengan sutra. Ya, terkait dengan sutra. Maksudnya bagaimana? Kita dapati ketika ada teman-teman kita yang masbuk, ya, telat sholatnya, kemudian jamaah depannya yang dijadikan sutra oleh temannya itu, mungkin ada hajat, atau yang semisalnya sehingga beranjak ya dari tempat duduknya. Ya, kemudian teman yang sedang menyelesaikan sholatnya tadi itu tidak ada sutrohnya. Dan bisa kita katakan hampir seluruh jamaah yang ada ya itu apa namanya tidak ada yang kemudian bertawun ngambil meja kemudian ditaruh di situ. Ya, sehingga ini perlu untuk kita tingkatkan kembali ta'awun yang semacam ini karena insya Allah tetap bernilai pahala. Ya, sempat dulu ketika saya nyantri ya belajar seperti adik-adik kita ini. Ya saya ceritakan karena apa namanya itu mungkin bisa diambil pelajaran dirinya. Ada yang masbuk dari seorang ikhwah. Kemudian saya pun berinisiatif untuk mengambil meja. Ya. Mengambil meja saya taruh di depan ikhwah yang sedang sholat tadi. Setelah itu saya dijawil. Ya, dijawil. Tadi kok antum naruh meja di depan orang sholat tadi, apa dasarnya? Ya saya sampaikan, ya saya berbijak dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya, tolong menolonglah dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, dan ini insyaallah kebaikan dan juga termasuk ketakwaan. Akhirnya orang itu, saya katakan orang itu ya karena sekarang sudah enggak bersama kita. Orang itu menyuruh saya untuk coba tanya ke ustaz ini, waktu itu saya cari bini ya. Ya insyaallah. Karena memang saya yakin yang kebaikan bukan untuk membela diri dan semisalnya. Saya tanya ke beliau. Apa ustaz tak sampaikan seperti ini? Beliau nyampaikan. Iya. Memang harusnya seperti itu. Ya, karena ayatnya jelas wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, seperti itu. Barakallahu fikum, sehingga sekali lagi hadirin barakallahu fikum, mari kita mulai. Yang hadir ini insyaallah kalau masing-masing bisa mulai, insyaallah yang lainnya akan ikut dan ini ya. Tapi kalau yang hadir yang mendengar dan diingatkan ini sudah tidak mau mengamalkan nasihat ataupun ilmu yang telah dia miliki, ya wallah alam yang lainnya gitu. Nah, sehingga jangan sampai seperti yang disinggung oleh Ustadz kita Sabtul Haq pada kesempatan lalu, jangan seakan-akan kita itu enggak butuh dengan pahala gitu ya. Sehingga ketika ada amal kebaikan kemudian kita biarkan lewat begitu saja. Ya, sehingga ada orang sholat sudah menjadi tontonan lewat gitu aja, jangan. Baik, selama kita masih hidup di dunia ini, mari untuk kita banyak-banyak mengumpulkan bekal. Ya, karena ketika kita semua telah meninggal dunia, yang menjadi harapan kita adalah kita bisa kembali ke dunia, memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal, dan seterusnya. Ya, sehingga mumpung kita masih hidup di dunia ini, mari kita perbanyak bekal, di antaranya tadi, ya, membantu, berta'awun dengan teman-teman kita yang masbuk. Bahkan lebih kurang pasnya lagi, terkadang teman-teman kita itu menjaga adik-adik kita atau anak-anak kita agar sholatnya bagus, baik, ya di belakang sana. Tayib, tidak masuk atau ikut jamaah dari awal sholat. Mereka rela untuk mengorbankan ya sebagian dalam bahasa kita pahalanya dari awal sholat. Rela untuk ya masuk di akhir-akhir rakaat terakhir. Tapi ternyata ya ketika teman-teman kita tadi menyelesaikan sholatnya, enggak ada satupun yang simpati ataukah perhatian untuk memberikan sutroh kepada mereka yang sudah ya berta'awun untuk menjaga anak-anak agar bagus sholatnya di belakang sana. Kalau di depan enggak usah ditanya ya. Sudah di depan insyaallah baik kan itu ya. Tapi yang di belakang sana, na'udzubillah. Ya nasallahu salamatan afiyah, dan kita berdoa semoga mereka jadi anak solehan ini. Baik, enggak perlu kita singgung di sini. Intinya, ya tadi, kurangnya kepedulian kita dalam mempraktekkan ta'awun tadi. Barakallahu fikum. Sehingga sekali lagi, mari yang hadir ini kita mulai untuk menghidupkan kembali ta'awun yang syar'i tadi. Harapannya kita mendapatkan pahala. Dan lebih daripada itu, semoga perbuatan kita yang baik tadi menjadi pendorong dan teladan serta contoh dari teman-teman lainnya yang belum mengamalkan. Sehingga dari situ semoga kita juga mendapatkan pahala ketika orang lain mengamalkan seperti apa yang kita amalkan. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan kitab Ad-Da'wa Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'alan li dawa'i Syafi. Kata al-mu'allif rahimahullah ta'ala fadilati Syekh Muhammad Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Faslun al-mahabbatu aslu kulli dainin. Pasal yang menjelaskan tentang cinta merupakan pondasi atau dasar dari setiap agama. Cinta merupakan dasar pondasi dari setiap agama. Wa kama annal mahabbata wal iradata aslu kulli fi'lin kama taqaddam fahiya aslu kulli dainin sawa'un akana haqqan aw batilan. Sebagaimana cinta dan keinginan itu merupakan dasar pijakan dari setiap perbuatan sebagaimana telah kita lewati, maka cinta dan keinginan juga dasar pijakan dari setiap agama. Ya, baik agama yang benar ataupun agama yang batil, yang sesat, yang tidak benar. Fa'inad-din huwa minal a'mal al-batinah wal-zahirah. Karena agama itu merupakan amalan-amalan yang tersembunyi maupun amalan-amalan yang terlihat. Wal mahabbah wal iradah aslu dzalika kulli. Sedangkan cinta dan keinginan keduanya merupakan dasar dari semuanya. Ya, amal ataukah kegiatan agama yang nampak maupun yang tersembunyi. Wad-din wa ta'ah wal ibadah wal khuluq. Agama itu adalah ketaatan, ibadah dan akhlak. Fa wa ta'ah al-lazimah ad-da'imah allati sarat khuluqan wa 'adatan. Sehingga agama itu merupakan ketaatan yang wajib, yang terus menerus sehingga menjadi akhlak, ya, menjadi akhlak, menjadi kebiasaan. Walihada fassara al-khuluq au fusira al-khuluq bid-din. Oleh karenanya al-khuluq, akhlak, itu ditafsirkan dengan ad-din, ya, dengan agama. Seperti dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang luhur. Apa maksudnya la ala khuluqin azim, di atas khuluq yang azim? Berkata Imam Ahmad, meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, bahwa Ibnu Uyainah mengatakan bahwa Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tadi la'ala dinin azim. Ya, sesungguhnya engkau wahai Nabi berada di atas agama yang agung. Jadi khuluq ditafsirkan, dijelaskan, ya, diartikan dengan din, agama yang agung. Wasulat Aisyah an khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat kana khuluquhu al-Qur'an. Aisyah, beliau juga ditanya tentang akhlak Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau pun menjawab bahwa akhlak Rasul alaihi salatu wasallam al-Qur'an. Sehingga akhlak ataukah ad-din itu sama dengan akhlak. Akhlak sama dengan ad-din, agama. Wad-din fihi makna al-idlal wal-qahr. Agama juga mengandung makna al-idlal, menundukkan, wal-qahr, menguasai. Wa fihi makna dhullu makna. Adzillu wal-khudu'u wa-ta'atu. Agama juga memiliki makna adil, yakni tunduk, wal khudu, patuh, wa ta'ah, ta'at. Tayyib. Falidhalik yakunu minal a'la ilal asfal. Sehingga ad-din itu diartikan dari yang derajatnya lebih tinggi kepada yang derajatnya lebih rendah. Sebagaimana dikatakan oleh orang Arab, dintuhu fadana. Maksudnya, qahartuhu fadhalla. Ketika dikatakan seperti itu, dintuhu fadana artinya aku menguasainya, dia pun ya tertunduk ataukah terkuasai. Ya, aku menundukkannya, dia pun ya terkuasai. Dia kemudian tunduk. Kemudian beliau menyebutkan penguat dari syair, wadana rababa idza karihu adina fadahu bi'izzatin wasiyali. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wa yakunu minal adna ilal a'la. Sebaliknya, ad-din itu juga terkadang dimaknakan dari yang derajatnya lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Kalau tadi dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau sekarang diartikan sebaliknya. Dari yang rendah kepada yang tinggi. Kama yukal sebagaimana dikatakan. Dintullaha. Wa dintulillah. Dikatakan juga. Fulan la yadinullaha dinan. Dikatakan juga. La yadinullaha bidinin. Tayyib. Fadanallah. Maksudnya apa? Dari ucapan-ucapan tadi dalam bahasa Arab. Artinya adalah. Ata'allah wa ahabbahu wa khafahu wa danalillah. Ketika seorang beragama kepada Allah. Beragama karena Allah dan seterusnya. Maksudnya bahwa seseorang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepadanya. Ya. Yeah. Sehingga ketika dikatakan dana lillah, artinya takhsha'ulahu wa khudu'a wa dhalla wa nqoda. Ketika seorang dikatakan dana yadinu lillah, berarti dia khusyuk kepada Allah, tunduk, ya patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung mau dimaknakan ya ad-din yang pertama dari atas ke bawah, atau ad-din yang kedua dari bawah ke atas. Fadinul batin la budda fihi minal hubbi wal khudu' kal ibadah sawa. Ad-din, agama yang sifatnya tersembunyi, yakni amal, ya apa itu kegiatan dalam agama ini yang tersembunyi. Misalkan niat, ya. Kemudian ikhlas, tayyib, khusyuk dan semisalnya yang terkait dengan amalan kalbu yang tidak terlihat. La budda fihi minal hubbi wal khudu', maka harus ada kecintaan, yakni disertai rasa cinta. Demikian pula tunduk. Kal ibadah, seperti halnya ibadah yang lain yang nampak, yang terlihat, seperti sholat, haji, puasa dan yang lainnya. Bi khilaf ad-din adh-dhahir. Oh, ternyata yang beliau maksud al-ibadah tadi beda, bukan yang saya singgung tadi. Bi khilafid-din adh-dhahir, berbedanya dengan amalan agama yang terlihat, yang nampak, seperti sholat, haji dan yang lainnya. Fa innahu la yastalzimu al-hubba wa in kana fihi inqiyad wa dhulfi adh-dhahir. Ya, tidak ada keharusan padanya adanya kecintaan, ya meskipun pada amal yang nampak tadi tetap ada unsur tunduk, patuh, ya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yaumul qiyamah yaumuddin. Dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menamakan hari kiamat dengan yaumuddin. Ya hari ad-din. Kenapa dinamakan demikian? Fa innahu al-yaum alladhi yadinu fihi an-nasu bi'amalihim. Karena pada hari tersebut manusia dihisab, ditimbang dengan amal-amal mereka. Diberikan balasan sesuai dengan amal-amal mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ya. Ya ini takdirannya, gambarannya in kana amalu khairan fa jazaohu khairun wa in kana amaluhu syarrun fa jazaohu syarrun. Apabila amal perbuatan seorang itu baik, maka balasannya kebaikan. Dan apabila amal perbuatan seorang itu jelek, maka balasannya juga kejelekan. وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ جَزَاءَهُمْ وَحِسَابَهُمْ. Sehingga pada hari tersebut mengandung ataukah meliputi balasan dan perhitungan bagi mereka. Oleh karenanya, فُسِّرَ بِيَوْمِ الْجَزَاءُ وَيَوْمِ الْحِسَابِ. Yaumul Qiyamah dikatakan sebagai Yaumuddin, yaitu ditafsirkan, diartikan dengan Yaumul Jazak wa Yaumul Hisab. Hari pembalasan, hari perhitungan. Nah. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, falawla in kuntum ghayra madinin, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Mengapa kalian tidak mengembalikan roh ke tempatnya jika memang keyakinan kalian itu benar? Yakni, ya, kalian meyakini bahwa kalian ghairu madinin, tidak dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan bahasa mudahnya, kalau memang kalian jujur dalam pengakuan kalian bahwa kalian tidak dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla, di luar kekuasaan Allah Azza wa Jalla, mengapa kalian tidak mampu mengembalikan ruh ke jasadnya? Taib. Orang ketika sakaratul maut, dicabut nyawanya, itu kan enggak bisa orang itu sendiri mengembalikan ruhnya. Kemudian narik itu ya, dikembalikan ke ruhnya, kemudian bisa hidup lagi. Kan enggak demikian. Maksud dari ayat barusan, dari surat Al-Waqiah ayat 86-87. Ai hala taruduna ruh ila makaniha. Mengapa kalian tidak mengembalikan ruh, nyawa, ke tempatnya, ke jasadnya? In kuntum ghairu marbubin, wala makhurin, wala majziin. Jika memang kalian tidak di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla, di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla, dan juga kalian tidak akan dibalas, tidak akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa kalian tidak mengembalikan roh itu ke jasadnya, ke jasad kalian? Ketika seorang sudah meninggal, ya sudah. Ya kan? Tidak hidup lagi. Baik. Wahadil ayah tahtaju ila tafsir. Ayat ini butuh untuk dijelaskan. Fa'innaha siqat lil ihtijat alaihim. Karena ayat ini konteks pembahasannya sedang menghujat mereka-mereka yang mengingkari al-ba'ath wal-hisab. Tidak percaya dengan hari kebangkitan. Tidak percaya dengan hari perhitungan amal. Kemudian beliau menyebutkan wala budda yakun ila akhirih. Kata beliau, wajhul istidlal, sisi pendalilan dari ayat tadi surat Al-Waqiah ayat 86-87, annahum idza ankarul ba'tsa wal jazaa' faqad kafaru bi rabbihim. Jika mereka mengingkari hari kebangkitan, jika mereka mengingkari hari pembalasan, maka sungguh mereka telah kafir kepada Allah Azza wa Jal. Wa angkaru qudratahu wa rububiyyatahu wa hikmatah. Mereka juga telah mengingkari ya kekuasaan, pengaturan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla. Fa imma ayuqiru bi anna lahum rabban qahiran lahum mutasarrifan fihim. Sehingga kemungkinan yang pertama, mereka mengakui bahwa mereka memiliki Rabb selain Allah Azza wa Jalla yang menguasai mereka, yang bertindak, yang mengatur mereka. Kama sayumayyituhum idza syaa wa yuhyihim idza syaa. Ya, sebagaimana penguasa mereka, yakni Tuhan mereka dalam bahasa kita, Tuhan mereka yang akan mematikan mereka dan akan menghidupkan mereka jika Tuhannya menghendaki. Wa ya'muruhum wa yanhahum, memerintahkan dan melarang mereka. Wa yuthibu muhsinahum wa yu'aqibu musi'ahum, akan memberikan balasan kepada yang berbuat baik dan akan menghukum kepada yang berbuat jelek. Ataukah kemudian kedua, ayyukiru bi rabbi hadza sya'nu, mereka akan mengakui Allah Azza wa Jalla yang statusnya seperti yang telah kita dengarkan tadi. Ya. Fa in aqarru bihi, jika mereka mengakui bahwa Allah Azza wa Jalla yang Maha Pencipta, yang Maha Mengatur, yang menguasai mereka dan seterusnya, keharusannya adalah amanu bil ba'ti wan nusyur. Mereka seharusnya juga beriman adanya hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya ya di padang mahsyar. Wadin al-amri wal jazai, mereka juga akan beriman, percaya dengan agama ad-din terkait dengan perintah maupun juga terkait dengan balasan. Wa in ankaru wa kafaru bihi, adapun jika mereka mengingkarinya dan tidak beriman kepadanya, faqad za'amu annahum ghairu marbubin wala mahkum alaihim, berarti mereka meyakini bahwa mereka tidak diatur oleh Allah Azza wa Jalla, mereka tidak dikuasai oleh Allah Azza wa Jalla. Wala lahum rabbun, mereka tidak memiliki rabb, yatasarrafu fihim kama arad, di mana Allah Azza wa Jalla bertindak pada mereka sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka kalau demikian kondisinya, fahalla yaqdiruna ala dafil maut anhum idza ja'ahum. Kalau mereka tidak percaya bahwa Allah Azza wa Jalla menguasai mereka, mengapa mereka tidak mampu untuk mencegah kematian? Ya, mencegah kematian. Mungkin ada alat pendeteksi, ya, apa namanya itu, datangnya kematian, sehingga untuk antisipasi dini dan semisalnya, ya, atau mungkin ada obat anti mati dan semisalnya. Tapi mengapa mereka tidak bisa mencegah kematian apabila kematian itu sudah datang pada mereka? Walarudiruh ila mustaqarriha idza balagatil hulqum, dan mengapa mereka tidak mampu mengembalikan ruh ya ke tempatnya apabila ruh sudah sampai kemana ini? Kerongkongan. Tayyib, sudah sampai di kerongkongan. Nah. Wa hadza khitab lil hadirin. Sehingga ayat tadi arah pembicaranya kepada orang-orang yang sedang apa namanya itu mendekati kematian. Ya, indal mutadhar, yakni sedang sakaratul maut. Wa hum yu'ayyinuna mautahu, mereka sudah bisa dikatakan apa ya? Pasti mati yang ini ya, karena sudah sekarat. Ya. Sehingga pada kondisi seperti itu, pada keadaan itu, mengapa mereka tidak mampu mengembalikan ruh ke tempatnya? Jika memang memiliki kekuatan dan memiliki tindakan, kekuasaan, tayyib, selain kekuasaan Allah Azza wa Jalla, selain ya pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Walastum marbubin wala maghurin liqahrin qadir. Dan kalau seandainya mereka mengatakan tidak dibawa kekuasaan Allah, tidak dibawa pengaturan Allah dan seterusnya. Tamdha atau tumdi alaikum ahkamu, sehingga hukum-hukum itu berlaku pada kalian, wa tanfudhu fikum awamiruhu, kemudian perintah-perintahnya berlaku pada kalian. Wahada huyatu ta'jizilahum. Sehingga ayat ini ya merupakan ayat yang sangat menunjukkan bahwa mereka itu lemah. Ya, yang menunjukkan bahwa mereka itu lemah. Ittabayyana ajzuhum, karena sudah sangat jelas ketidakmampuan mereka untuk mengembalikan satu nyawa saja ke tempatnya. Jadi satu nyawa, satu ruh saja tidak mampu mereka kembalikan ke tempatnya dari kerongkongan kemudian di ya balikkan ke bawah itu. Enggak mampu. Ya sudah mati dihidupkan lagi, satu pun enggak mampu. Tayyib. Bahkan walau ijtama' ala dzalika atsaqalan, meskipun berkumpul bersatu padu ya dua bangsa yang besar, bangsa jin dan bangsa manusia. Tayyib, enggak mampu. Tayyib. Dan sampai sekarang kan belum ada ya yang berhasil menghidupkan orang mati itu ya. Tapi kalau membunuh banyak orang hidup banyak, tapi menghidupkan orang yang sudah mati satu saja belum ada. Karena memang semuanya tidak mampu, itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Fayalaha min ayah dalah ala rububiyyati subhanahu wa wahdaniyyati wa tasarrufi fi ibadihi wa nufudhi ahkami fihim wa juryaniha alihim. Duhai, betapa ayat di atas sangat-sangat menunjukkan bahwa kekuasaan Allah, pengaturan Allah Azza wa Jalla, keesaan Allah Azza wa Jalla dalam mengatur hambanya, ya, kemudian berlangsungkan hukum-hukum Allah Azza wa Jalla kepada para hambanya, itu betul-betul nyata dan jelas, tidak bisa diingkari, ya tidak bisa dipungkiri. Harus diimani bahwa semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib, dan ini belum selesai pembahasan bahwa al-mahabbah aslu kulli din. Cinta merupakan dasar pijakan dari setiap agama. Karena pembahasan berikutnya akan beliau sebutkan ad-dinu dinan. Ya, agama itu ada dua macam. Ya, ada dua macam. Ada yang sifatnya syar'i yang berupa perintah, dan ada yang berupa hisabi wa jazai, perhitungan dan balasan. Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pembahasan ini kita pelajari pada kesempatan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.